Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Afdalus salati wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أخواني وأخواتي في الله, wafakani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita hingga sampai hari ini Allah masih jaga kita di atas keimanan, di atas Islam, dan juga di atas manhaj salaful ummah. Kenikmatan yang paling berharga, yang paling bermanfaat yang Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya, maka terus kita mensyukurinya. Hendaklah semoga dengan itu Allah terus menambah nikmatnya buat kita semua. Allah jaga nikmat iman dan Islam, istiqomah di atas sunnah dan manhaj salaf, sampai Allah menutup umur kita di atasnya. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Mahiyya As-Salafiyyah. Apakah Salafiyyah itu? Suatu muhadarah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari Hafizahullahu wa ra'ah, salah satu ulama yang dikenal istiqomah di atas manhaj salaf, yang dipuji oleh para kibarul ulama. Beliau katakan pada An-Nuqtatur Rabi'ah, poin yang keempat dalam pembahasan ini, hukmu ittiba'i wal intisabi ila salafiyah. Hukum ittiba, mengikuti, dan intisab, menisbatkan diri kepada salafiyah, mengikuti manhaj salaf dan mengatakan saya salafi. Yani menisbatkan diri kepada salaf, menyatakan saya seorang salafi, kami salafiyun. Ini hukumnya bagaimana? Allah hafizahullah, akulu kullu muslimin yastaqbilul qiblata li sholliya lillah fardhon aw naflan la budda wa ayyaqra fatihatal kitab ani surat al-fatihah. Saya katakan, kata beliau, setiap muslim menghadap kiblat untuk salat kepada Allah, baik fardunya maupun sunnahnya, mesti dia akan membaca Fatihatul Kitab. Harus Al-Fatihah. Wa hiya ruknun min arkanis shalah, yang itu merupakan salah satu di antara rukun-rukun salat. Wa fiha qauluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim, yang di dalam surat tersebut ada firman Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ayat lugu minallahi ayahdiyahu siratal mustaqim. Artinya, setiap orang yang soleh itu memohon kepada Allah agar Allah tunjuki dia kepada siratul mustaqim. Setiap rakaat. Lakin ma huwa hadha siratul mustaqim alladhi natlubullaha ayahdiyana ilaih. Akan tapi, apa toh siratul mustaqim yang terus kita meminta kepada Allah agar Allah Ta'ala tunjuki kita kepadanya. Itu apa siratul mustaqim? Harus kita tahu, kita meminta, kalau tidak paham maksudnya, tidak sempurna permintaan kita. Tidak sempurna. Sehingga dorongan untuk meminta juga kurang ketika kefahaman kepada apa yang diminta itu kurang. Maka apa itu as-siratul mustaqim? Al-jawabu taqarabat ibaratu ahli ilmi fi makna. Saling berdekatan, saling mirip ungkapan para ulama tentang makna siratul mustaqim ini. Wahtasarahu lakal imamu Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah. Dan al-imam Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah telah meringkaskan buat kita semua pengertian atau makna as-siratul mustaqim. Faqad akhraja al-imam Ibnu Jarir fi tafsir fi sanadin hasan anna Hamyata ibn al-Mughirah qala. Al-imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya mengeluarkan asar dengan sanad yang hasan dari Hamyah ibn al-Mughirah. Beliau mengatakan, sa'altu abal aliyah an qawlillahi ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Aku bertanya kepada Abul Aliyah, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Aku bertanya kepada Abul Aliyah tentang firman Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim, yakni maknanya bagaimana. Qala, beliau menjawab, huwa Rasulullah wa sahibahu min ba'dih Abu Bakr wa Umar. Siratul mustaqim itu adalah Rasulullah dan dua sahabat beliau yang setelahnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Itu siratul mustaqim. Penafsiran dari kalangan imam tabi'in bahwa siratul mustaqim itu Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Qala fa'ataitul Hasan. Kata Hamyah ibn al-Mughirah, maka aku pun datang kepada Al-Hasan al-Basri. Fa'ahbartuhu bidzalik, maka aku sampaikan kepada beliau tentang keterangan Abul Aliyah mengenai makna siratul mustaqim itu. Aku sampaikan kepada Al-Hasan. Yakni ma'ra'yuka, artinya maksudnya bagaimana pandanganmu tentang pengertian siratul mustaqim yang disampaikan oleh Abul Aliyah ini. Bagaimana pandanganmu? Faqala sadaqa wa nasah. Maka Al-Hasan al-Imam Al-Hasan al-Basri mengatakan, dia telah benar dan telah menasihati kita. Penafsiran itu telah benar dan telah menasihati kita agar kita ittiba kepada Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Itulah agama yang lurus yang telah dijalani oleh orang terbaik umat ini, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Itu siratul mustaqim. Maka barang siapa yang mencocokkan agamanya dengan agama Rasulullah, para sahabat, Abu Bakar dan Umar, berarti dia di atas siratul mustaqim, di atas kebenaran. Sebaliknya, siapa yang menyelisihi agamanya, kefahamannya, akidahnya dengan apa yang telah dijalin oleh Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, maka berarti dia tidak di atas kebenaran. Tidak ada, tidak di atas kebenaran. Maka dengan ini kita tahu bahwa Syiah Rafidhah bukan dari kalangan kaum muslimin. Karena apa? karena mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Berarti agama mereka bukan agama Abu Bakar dan Umar. Tidak sama dengan agama Abu Bakar dan Umar. Ini Syiah Rafidhah. Syiah yang di masa ini menjadi negara Iran. Syiah Rafidhah. Demikian penjelasan dari Imam Abul Aliyah dibenarkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Turidu ayah dia kaulah siratal mustaqim, faljam sunnat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faljam sunnat ashabi. Maka jika kamu ingin agar Allah tunjuki kamu ke siratal mustaqim, tetapilah, tempuhlah jalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula tetapilah jalannya sunnahnya para sahabat. Sahabat Rasulullah SAW itulah siratul mustaqim. Wa tariqa ashabihi min ba'dih, juga jalannya para sahabat beliau yang setelah Rasulullah SAW. Wa ala ra'zihim al-khulafa'ur rasyidun, wa ala ra'zihim Abu Bakr wa Umar. Di mana terdepannya di antara para sahabat adalah para khulafaur rasyidin, khalifah yang empat ataupun yang lainnya yang tergolong rasyid. Dan yang terdepannya di antara para khulafaur rasyidin adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhumain. Ini kalau kita ingin agar Allah tunjuki kita ke siratul mustaqim, tidak ada pilihan lain, cuma itu. Allah sudah menetapkan bahwa siratul mustaqim itu ada orang-orang yang menempuhnya, yang berhasil menempuhnya, dan mereka adalah Rasulullah dan para sahabat beliau. Terdepannya adalah Abu Bakar dan Umar. Yaqul Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala fi kitabihi Dhammit Ta'wil, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, salah seorang ulama dari madzhab Hambali rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, dalam kitabnya Dhammu Ta'wil mengatakan, li'annahu sallallahu ala siratil mustaqim fa saliku sabili salikun siratallahil mustaqim la mahalah. Oleh karena Rasulullah itu di atas siratal mustaqim, maka siapa saja yang menempuh jalan beliau berarti telah menempuh jalan Allah yang mustaqim. Tidak bisa tidak. Menempuh jalan Rasul berarti menempuh siratul mustaqim, jalan Allah Subhanahu wa taala. Pasti, tidak ada keraguan. Fayajibu alaina ittiba'u wal wuqufu haitsu waqaf wasukutu anna amma anhu sakat. Maka wajib bagi kita semua untuk mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berhenti di mana beliau berhenti, diam tentang apa yang beliau diam. Rasulullah berhenti, tidak mengamalkan. Rasulullah meninggalkan, kita pun tidak mengamalkan, kita pun meninggalkan. Rasulullah tidak menyampaikan, tidak mengatakan, kita pun tidak menyampaikan, tidak mengatakan, tidak bicara tentang nama dan sifat Allah misalnya. Rasul hanya menyampaikan bahwa Allah punya dua tangan. Sudah, cukup kita diam cuma mengatakan Allah punya dua tangan, selesai. Tidak perlu mengatakan tangan Allah itu begini dan begitu, karena Rasul tidak menyampaikan. Kita diam dari ini. Berhenti di sini. Berhenti pada apa yang Rasulullah berhenti. Ini cara kita ittiba sunnah Rasulullah, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhenti di mana beliau berhenti? Diam kapan beliau diam? Perkara apa beliau diam? Wa qala Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi Bada'il Fawaid. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab beliau Bada'ul Fawaid, Al-mas'atul isruna wa hiya ma huwa siratul mustaqim. Persoalan ke-20 yaitu apakah siratul mustaqim itu? Wa nadkuru fi qawlan wajizan, akan kami sebutkan penjelasan ringkas dalam masalah ini, pengertiannya siratul mustaqim. Wa innan nasa tanawwa'at ibaratuhum fi, karena para ulama berbeda-beda ungkapannya dalam mengungkapkan pengertian makna siratul mustaqim. Wa hakikatuhu syai'un wahid, tetapi hakikatnya sama. Beda-beda ungkapannya, beda-beda lafadznya, kalimatnya, tetapi pengertiannya sama. Hakikatnya sama. Wahuwa, yaitu siratul mustaqim adalah tariqullahi allazi nasabahu liibadihi ala al-sunni rusulih. Adalah jalan Allah yang dia bentangkan buat hamba-hambanya melalui lisan-lisan para rasulnya. Jalan Allah yang dia bentangkan, dia hamparkan untuk hamba-hambanya melalui lisan para rasulnya. Yani penjelasan para rasul. Wa ja'alahum musilan li ibadihi ilaih, dan Allah jadikan jalan ini bisa menyampaikan hambanya kepada Allah. Ini yang dikatakan siratul mustaqim, mesti sampai kepada Allah. Kalau itu siratul mustaqim. Wa la tariqa lahum ilaihi siwahu, tidak ada jalan lain bagi hamba untuk sampai kepada Allah kecuali jalan ini. Ini siratul mustaqim. Kalau itu menyampaikan hamba kepada Allah, itu siratul mustaqim. Selainnya berarti bukan. Balit turuku kulha masjudatun illa hadza. Bahkan semua jalan yang lain mesti buntu. Enggak akan sampai kepada Allah kecuali jalan ini. Jalan yang namanya siratul mustaqim ini. Apa wujudnya? Wa huwa ifraduhu bil ubudiyah. Pertama, menyendirikan, mengesakan Allah dengan segala bentuk peribadatan. Dengan segala bentuk penghambaan. Ini jalan yang pengertian yang pertama tentang siratul mustaqim. Mengesakan Allah, menyendirikan Allah, mentauhidkan Allah dengan segala bentuk ibadah. Tidak memberikan sedikit ibadah pun kepada selainnya. Ini siratul mustaqim. Maka barang siapa yang memberikan sedikit saja ibadah kepada malaikat, atau kepada rasul, atau kepada pohon-pohon, batu-batu, berarti dia tidak di atas siratul mustaqim. Tidak di atas siratul mustaqim. Wa ifradu rasulih bito'ah. Wujudnya yang kedua adalah menyendirikan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan ketaatan mutlak. Dengan ketaatan. Menyendirikan rasulullah dengan ketaatan. Yani segala yang datang dari rasulullah ditaati. Fala yusraku bihi ahadan. Fala yusraku bihi ahadan fi ubudiyatihi. Sehingga seseorang tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Tidak ada sedikit pun ibadah diberikan kepada selainnya. Tidak ada sedikit pun ibadah dilewatkan makhluknya. Menjadikan makhluk sebagai perantara dalam beribadah. Tidak. Menjadikan perantara dalam beribadah adalah suatu bentuk peribadatan. Tidak memberikan ibadah kepada malaikat, walaupun mereka malaikat. Tidak kepada nabi dan rasul, walaupun mereka nabi dan rasul. Toh mereka makhluk. Malaikat makhluk, apalagi sekedar jin, batu-batu, pohon-pohon dan sebagainya. Maka ini suatu mustaqim. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Wala yusruku bi rasuli ahadan fi ta'ati. Tidak pula menyekutukan seorang pun dengan Rasulullah dalam hal ketaatan. Tidak menyamakan ketaatan kepada Rasulullah dengan kepada selainnya. Rasulullah ditaati secara mutlak. Seluruh yang datang dari Rasulullah ditaati. Yang bertentangan, berselisihan dengan apa yang datang dari Rasulullah tidak ditaati. Jadi ketaatan mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini silatul mustaqim. Faujarridu at-tauhida wa yujarridu mutaba'atar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk seorang dikatakan di atas siratul mustaqim, dia harus menyendirikan ketauhidan atau memurnikan ketauhidan tanpa campuran syirik sedikit pun. Dia di atas siratul mustaqim. Memurnikan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa ada ittiba sedikit pun. Enggak ada bid'ah-bid'ah. Maka ini pengertian ringkas dari siratul mustaqim. Yang itu merupakan makna syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fabinan ala ma sabaqa muhtasaran ma hukmu ittiba'i sabili rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au wa sabili ashabihi ridwanullahi alaihim ajmain. Atas dasar penjelasan yang ringkas tadi, maka ada pertanyaan. Apa hukum mengikuti jalan Rasulullah dan jalan para sahabat beliau? Ridwanullahi alaihim ajmain. Apa hukumnya? Mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabat. Hukumnya apa? Yang ini diselangkan dengan manhaj salaf. Karena salaf, pengertian salaf adalah pendahulu. Manhaj salaf adalah pemahaman yang mengikuti agama pendahulu umat ini. Pemahaman agama pendahulu umat ini. Rasulullah dan para sahabat. Itu manhaj salaf. Nah, sekarang pertanyaannya, hukumnya apa? Mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabat atau istilahnya mengikuti jalan atau manhaj salaf ini? Hukumnya apa? Qala Syekh Hafidzullah, al-jawabu wajibun la mahidha anhu. Jawabnya wajib. Tidak boleh tidak. Jawabnya wajib. Mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabatnya adalah wajib. Tidak boleh tidak. Wa adillatu hadzal wujub katsiratun min al-kitabi wa sunnati law ta'ammalta. Dalil-dalil tentang hukum wajibnya mengikuti jalan ini sangat banyak dari Alkitab dan Sunnah kalau kita perhatikan. Banyak dalilnya yang mengharuskan kita mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabat. Wajib dan tidak boleh tidak. Harus mengikuti jalan beliau. Tidak ada jalan lain yang benar. Kalau itu bukan atau menyelisih jalan Rasulullah dan para sahabat, itu bukan jalan yang benar. Bukan siratul mustaqim. Wajib. Sehingga yang namanya manhaj salaf bukan hanya dikatakan memang manhaj salaf itu benar. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lain juga benar. Tidak bisa dikatakan demikian. Hanya manhaj salaf yang benar. Karena masalah itu adalah jalan Rasulullah dan para sahabat. Selagi itu sesuai, cocok dengan jalan Rasulullah dan para sahabat, itulah manhaj salaf. Manhaj salaf bukan dipandang dari orangnya. Tetapi dipandang dari cocok dan tidaknya jalan tempuh dia dengan jalan Rasulullah dan para sahabat. Kalau jalan tempuh dia itu cocok dengan jalan Rasulullah dan para sahabat, dia di atas manhaj salaf. Walaupun orang mengaku dia di atas manhaj salaf, tetapi jalannya tidak cocok dengan jalan Rasulullah dan para sahabat, dia tidak di atas manhaj salaf. Jadi manhaj salaf bukan sekedar nama saja, bukan sekedar pengakuan saja, tetapi bukti kecocokan dengan jalan Rasulullah dan para sahabat itu manhaj salaf. Maka seorang yang mengatakan dirinya salafi artinya saya berusaha menempuh jalan Rasulullah dan para sahabat, mencocokkan agama saya dengan agama Rasulullah dan para sahabat, itu makna saya seorang salafi. Sehingga dalil-dalil wajibnya mengikuti manhaj salaf ini banyak dari Al-Kitab Sunnah. Waqad aqadal imamu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala faslan nafian fi kitabil fadhi i'lamul muwaqqi'in an wujubi tiba'is sahabah minas salaf. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala telah membuat satu fasal yang bagus dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in tentang wajibnya mengikuti sahabat, mengikuti para sahabat daripada salaf umat ini. Tentang wajibnya, ini dalil-dalil tentang wajibnya. Jadi mengikuti manhaj salaf bukan sekedar baik, bukan sekedar itu dianjurkan, bukan sekedar ada benarnya, tetapi manhaj salaf adalah tidak ada kebenaran kecuali pada manhaj salaf. Itu manhaj salaf. Karena itu jalannya Rasulullah dan para sahabat. Wa nadhkuru tarfan minal adillah. Kita sebutkan sebagian dari dalil-dalilnya. Famin dalika di antaranya yang pertama, qaulullah ta'ala wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surah Luqman 15. Surah Luqman 15 artinya, dan jika kedua orang tuamu memaksa kamu untuk kamu menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya, tidak punya pengetahuan, jangan taati kedua orang tuamu. Tidak boleh ada ketaatan kepada orang tua kalau memaksa untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu perintah Allah, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan temanilah, pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik, walaupun musyrik dan mengajak memaksa kamu berbuat syirik, tetap perintah Allah pergauli mereka dengan baik. Ini catatan penting, suatu akidah yang juga merupakan adab yang Allah tuntunkan dari atas langit yang ketujuh dalam menyikapi orang tua yang kafir, yang musyrik. Maka perhatikan bagaimana manhaj salaf ini dalam mendudukkan orang-orang yang tidak di atas keimanan, walaupun musyrik, walaupun kafir, bukan sekadar musyrik dan kafir, bahkan mengajak kepada kekafiran. Bukan sekadar mengajak, bahkan memaksa kepada kekafiran. Tetapi kata Allah, jangan taati. Kemudian temani mereka di dunia dengan cara yang baik. Pergauli dengan cara yang baik. Maka bandingkan manhaj salaf ini dengan manhaj khawarij. Yang ketika mereka menganggap orang tuanya sudah kafir karena tidak ikut dengan jamaahnya, karena tidak bai'at dengan imamnya, dikafirkan, bagaimana mereka memperlakukan orang tuanya? Sudah diboikot ekonominya, tidak boleh ikut bersamanya. Bahkan ada yang dibunuh oleh ISIS gara-gara orang tuanya dikafirkan. Penyimpangan dari manhaj salaf itu suatu kerusakan. Manhaj salaf mengikuti Al-Kitab wa Sunnah. Lalu kata Allah, wattabi sabila man anaba ilayya. Dan ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku. Inabah, kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah kembalimu. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu aku beritakan kepada kalian tentang apa yang telah kalian perbuat. Nah, di sini perintah Allah, ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku. Setelah Allah mengajarkan untuk mentauhidkan Allah, mengajarkan untuk taat kepada kedua orang tua, lalu kata Allah, ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku. Ini dalil pertama yang mewajibkan setiap kaum muslimin mengikuti manhaj salaf. Dalil pertama. Sisi mana yang menunjukkan dalil dari ayat ini? Kata Imam Ibn Qayyim, wajahul istidlali qalal Imam Ibn Qayyim wa hadha minal fikhi dakik. Kata Imam Ibn Qayyim, sisi pendalilannya ini merupakan fikih yang sangat teliti. Kefakihan sangat teliti. Menjadikan dalil ini sebagai dalil yang mewajibkan mengikuti manhaj salaf. Wa ma yulaqahu illa alladziina sabaru. Kefakihan yang teliti semacam ini tidak didapati kecuali oleh orang-orang yang sabar. Allah kata beliau, kullu sahabah munibun ilallah ta'ala. Karena semua sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Tidak ada satu orang sahabat pun kecuali mereka adalah orang yang kembali kepada Allah. Kembali kepada ketaatan kepada Allah. Mungkin pernah berbuat maksiat, mungkin pernah berbuat jelek, maka mereka adalah orang yang paling pertama segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu ittiba'u sabilihi, maka wajib untuk diikuti jalan sahabat ini, karena sahabat adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqwalihi wa af'alihi wa iqadatihi min akbari sabilih, dan mengikuti perkataan mereka, mengikuti perbuatan mereka, mengikuti akidah mereka merupakan jalan Allah yang terbesar. Merupakan jalan Rasulullah yang terbesar adalah mengikuti perkataan, perbuatan, akidah para sahabat. Maka dari ayat ini diambil faedah bahwa wajib mengikuti manhaj salaf, mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabat. Dari kalimat wattabi sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku, dan para sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi wajibnya. Wa dalil ala annahum munibuna anallaha ta'ala qad hadahum. Dalil yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, dalilnya bahwa Allah Ta'ala telah menunjuki mereka, yakni hadahum lil Islam, yakni Allah tunjuki mereka kepada Islam, kembali kepada Allah, karena Allah tunjuki kepada Islam. Karena sebelumnya para sahabat adalah orang-orang yang bukan muslim. Mereka adalah orang-orang yang beramal kesyirikan sebelumnya. Umar bin Khattab, orang yang dulunya berbuat syirik bersama kaum musyrikin, dan hampir semua sahabat yang lain. Maka Allah kembalikan kepada ajaran Islam dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Dari kemaksiatan syirik kembali kepada ketauhidan, kepada keislaman. Dari kemaksiatan kebiasaan yang bukan syirik, mereka adalah orang yang paling segera bertaubat kepada Allah SWT. Mereka adalah orang yang langsung kembali kepada Allah ketika ditegur di atas kesalahan. Maka mereka adalah orang yang paling pantas dikatakan sebagai orang yang kembali kepada Allah. Waqad qala, dan Allah telah menyatakan, wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah telah tunjuki kepadanya siapa yang kembali. Allah tunjuki kepada siratal mustaqim, kepada Islam, setiap orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat adalah orang yang wajib untuk diikuti oleh kaum muslimin yang setelah mereka, karena mereka adalah orang yang kembali, dan Allah perintahkan agar kita ikuti jalannya orang-orang yang kembali. Dalil yang kedua yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya Rasul dan para sahabat atau manhaj salaf adalah surah Yusuf 108. Surah Yusuf 108, kata Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Rasul, inilah jalanku. Aku mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada diri Rasul, tapi kepada Allah. Untuk memunikan ibadah hanya kepada Allah. Untuk mentaati mutlak kepada Allah SWT. Mengajak kepada Allah. Bukan mengajak untuk mengangkat dirinya Rasulullah. Bukan untuk mengajak untuk menjadikan beliau sebagai pemimpin. Bukan. Mengajak kepada Allah SWT. Itu yang dikatakan dakwah ilallah. Mengajaknya kepada Allah. Ad'u ilallah. Aku mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, di atas kejelasan. Di atas ilmu yang jelas. Datang dari Allah SWT. Enggak ada yang samar. Enggak ada yang meragukan. Jelas. Ilmu yang menjadi dasar dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun yang bisa meragukannya. Bahkan orang-orang kafir musyrik yang menentang, menolaknya pun tidak meragukan kebenarannya. Tetapi karena kesombongan mereka, mereka tidak mau mengikuti dakwah Rasulullah. Maka beliau mengajak manusia ke jalan Allah ala basirah, di atas ilmu, di atas kejelasan, hujah, bayinah yang datang dari Allah. Ana wa manittaba'ani, baik aku maupun orang yang ikuti aku. Para sahabat Rasulullah yang ikuti Rasulullah pertama kali mengajak manusia ke jalan Allah ala basirah, di atas kejelasan ilmu, di atas keterangan yang jelas dari Allah SWT. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Sisi pendalilan dari ayat ini, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, fahbara subhanahu wa ta'ala anna manittaba ar-rasula yad'u ila Allah. Dalam ayat ini Allah SWT memberitakan bahwa siapa yang mengikuti jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengajak manusia kepada Allah. Dia mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Untuk memulihkan ibadah hanya untuk Allah. Untuk mentaati Allah dengan ketaatan yang mutlak. Wa man da'ilallah ala basirah wajabat tiba'uh. Dan siapa yang mengajak manusia kepada Allah dengan kejelasan, dasar yang jelas, basirah, keterangan yang jelas, wajib diikuti. Orang mengajak manusia kepada Allah dengan dalil yang jelas dari Allah dan Rasulnya, wajib diikuti. Wajib diikuti. Karena Allah memerintahkan yang demikian. Liqauli ta'ala fima hakau anil jinni wa radiyahu. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahqaf 31. Ketika Allah menceritakan tentang kaum jin dan Allah meridhoinya, kata Allah, ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bih. Wahai kaumku, kata jin, yang mendengar Al-Quran dari Rasulullah, jin kembali kepada kaumnya mengatakan, wahai kaumku, ikutilah orang yang mengajak kepada Allah, dai-nya Allah. Wa aminu bi, dan imanilah dia. Berimanlah kepadanya. Nah, ini ajakan kaum jin. Allah meridhai, merestui ajakan jin kepada kaumnya ini. Allah kisahkan dalam surah Al-Ahqaf 31. Ya, ini suatu kebenaran. Perkataan jin kepada kaumnya suatu kebenaran. Yaitu ikutilah orang yang mengajak kepada Allah dan imanlah kepadanya. Ini kebenaran. Allah meridainya. Allah merestuinya. Maka ini jadi dalil bahwa wajib mengikuti orang yang mengajak kepada Allah. Walianna man da'a ila Allah ala basiratin faqad da'a ila al-haqqi aliman bihi. Selain itu, karena orang yang mengajak kepada Allah di atas dalil yang jelas, keterangan yang jelas, yang pasti, berarti dia telah mengajak manusia kepada al-haq, kepada kebenaran, aliman bihi, dan dia tahu tentang kebenaran, mengetahui kebenaran. Wa du'a'u ila ahkamillah du'a'un ila Allah, dan mengajak manusia kepada hukum Allah, berarti ajakan kepada Allah SWT. Mengajak untuk tunduk kepada hukum Allah, kepada perintah-perintah dilarang Allah, berarti mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, untuk mendatangi Allah SWT. Li'anahu du'aun ila ta'atihi fima amara wa naha. Karena berarti dia telah mengajak manusia untuk mentaati Allah dalam perintahnya maupun larangannya. Dalam perintahnya ditaati dengan mengerjakan sebatas kemampuan. Dalam hal larangannya mentaati dengan cara meninggalkan. Maka orang yang mengajak kepada hukum-hukum Allah berarti telah mengajak kepada Allah SWT. Fasahabah radhiyallahu anhum ajma'in qad ittaba'ur rasula fayajibu ittiba'uhu idza da'au ila Allah. Dan para sahabat adalah orang yang benar-benar telah ittiba kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib untuk mengikuti mereka jika mereka mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib mengikuti mereka, para sahabat ini. Karena mereka adalah orang-orang yang telah mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib mereka diikuti. Ini dalil yang kedua. Yang ketiga, firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran 101. Kata Allah, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Dan siapa yang berpegang dengan Allah, maka sungguh dia telah ditunjuki kepada jalan yang lurus, siratul mustaqim. Ini dalil yang ketiga yang menunjukkan wajib mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabat, jalannya para salaf. Sisi pendalaman dari ayat ini, kata Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, wajahul istidlali bil ayah annahu ta'ala ahbara adil mu'tasimin nabih bi annahum qad hudu ila al-haqqi. Sisi pendalaman dari ayat ini bahwa Allah Ta'ala memberitakan tentang orang-orang yang berpegang dengan Allah, bahwa mereka adalah orang yang telah ditunjuki kepada al-haq. Orang yang berpegang dengan Allah berarti telah ditunjuki kepada al-haq dari ayat ini. Karena Allah mengatakan, "Man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim." Siapa yang berpegang dengan Allah, sungguh dia telah ditunjuki kepada siratul mustaqim. Karena qulu, maka kami katakan, "As-sahabah ridwanullahi alaihim ajmain mu'tasimuna billah." Kami katakan para sahabat semuanya adalah orang-orang yang berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahum muhtaduna fattiba'uhum wajib. Berarti mereka orang yang telah Allah tunjuki. Karena mereka telah berpegang dengan Allah, berarti Allah tunjuki. Sehingga wajib untuk mengikuti mereka. Wajib mengikuti para sahabat di dalam menjalankan, memahami agama ini. Ini dalil yang ketiga. Yang keempat dalam surah An-Nisa 115. Allah Ta'ala menyatakan, "Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk baginya dan justru dia mengikuti jalan selain jalannya ke mukminin, maka kami palingkan kemana dia berpaling. Kami buat mereka leluasa berpaling. Dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Wa sa'at masira, dan neraka jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Allah menyatakan orang yang menentang Rasul setelah datang kejelasan, datang petunjuk, datang bayinah kepadanya. Maka berarti orang mengajak kepada Allah itu dengan kejelasan, ilmu yang jelas, dengan bayinah, keterangan yang pasti dari Allah SWT. Kalau sudah sampai kepadanya, kok menentang? Berarti tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Sebab kaum mukminin ketika datang kepadanya bayinah, keterangan yang jelas dari Allah Ta'ala, mengikuti keterangan tersebut. Maka para sahabat adalah orang yang mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang menentang berarti tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Yang menentang dari Rasulullah berarti tidak mengikuti jalannya kaum mukminin, tidak mengikuti jalannya para sahabat. Sisi pendalilan dari ayat ini kata Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Damu Ta'wil. Faman ahabbal kauna ma'asalaf fil akhirah wa ayyakuna mau'udan bima wu'idu bih minal jannati waridwan fal yattabi'hum bi ihsan. Siapa saja yang suka keberadaannya itu bersama salaf di akhirat, besok dia harus supaya bersama salaf, yang salaf itu Allah telah menjamin surga. Para salaf, para pendahulu, yaitu para sahabat, Allah telah menjamin surga. Maka siapa yang suka untuk bersama mereka di akhirat, dan agar dia termasuk orang yang dijanjikan oleh Allah dengan janji surga dan keriduan yang Allah berikan kepada salaf, fal yattabi'hum bi ihsan, maka wajib yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Mengikuti para sahabat, para salaf umat ini dengan cara yang baik. Kalau pengen bersama mereka. Karena mereka orang yang telah dipastikan surga oleh Allah SWT. Dalam nas Al-Quran maupun dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga untuk mendapatkan surga supaya bersama mereka adalah mengikuti jalan mereka. Tinggal menapaki jalan mereka. Karena mereka orang yang sudah dinilai oleh Allah sebagai berhasil. Allah telah memberikan rekomendasi kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang telah berhasil dalam menempuh jalan Allah ini. Tinggal kita ngikuti di belakang mereka. Ngikuti di belakang mereka. Tidak ada pilihan yang lain. Wa man ittaba'a ghayra sabilihim dakhala fi ummi kulli ta'ala. Dan siapa yang mengikuti selain jalan mereka, mengikuti jalan yang bukan jalannya sahabat, maka dia masuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ini, yaitu wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Menentang Rasul, mengikuti jalan yang bukan jalan kaum mukminin, bukan jalan sahabat. Maka mereka Allah palingkan kemana dia berpaling. Termasuk dalam ancaman ini kalau tidak mengikuti jalannya para sahabat. Maka jelas ayat ini sisi pendalilannya wajib untuk mengikuti jalan mereka. Wa aqada rahimahu fi dhami ta'wil baban faqala al-babusani fi bayani wujubi tiba'ihim wal hasi ala luzumi madhabihim wa suluki sabilihim wa bayani zalika minal kitab sunnah wa aqwalil a'immah. Beliau Imam Ibnu Qudamah membuat suatu bab dalam kitab beliau Dhamu Ta'wil, bab yang kedua. Judul babnya panjang. Keterangan wajibnya mengikuti jalan mereka dan anjuran untuk menetapi mazhab jalan tempuh mereka serta jalan tempuh mereka serta penjelasan hal itu dari al-kitab sunnah maupun perkataan para imam. Yani dalil-dalilnya kemudian penjelasan para imam. Ini judul babnya. Maka dari judul bab ini kita ketahui wajibnya mengikuti jalan para sahabat. Summa dalala alal bab biqoulihi. Kemudian beliau membawakan dalil atas bab ini dengan perkataan beliau. Amma kitabu fadzakaradil ayah min surat Nisa. Adapun dalil dari Alkitab. Maka beliau menyebutkan dari surat An-Nisa 115 ini. Yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalan para sahabat. Summa qala, kemudian kata beliau Imam Ibnu Qudamah, fatawa'ada alattiba'i ghairi sabilihim bi'adzabi jahannam. Maka Allah mengancam dalam ayat ini dengan sebab mengikuti selain jalan kaum mukminin diancam dengan azab jahannam. Wa wa'ada muttabi'ahum biridwani wal jannah. Sementara Allah menjanjikan orang yang mengikuti jalannya kaum mukminin yaitu jalannya para sahabat. Karena kaum mukminin dalam ayat Al-Qur'an yang pertama berhak mendapatkan gelar mukminin dalam Al-Qur'an adalah para sahabat. Karena ketika ayat Al-Qur'an turun belum ada orang mukmin selain para sahabat. Belum ada orang mukmin selain sahabat. Tabi'in belum datang. Tabi'in belum datang. Para imamul huda belum datang. Belum lahir. Orang mukmin yang pertama kali adalah generasi para sahabat. Maka setiap kata orang mukmin, kaum mukminin dalam Al-Quran, yang paling pertama berhak mendapatkan gelar itu adalah para sahabat. Adalah para sahabat. Sehingga orang yang mengikuti jalannya para sahabat, jika mengikuti jalannya, kaum mukminin. Maka Allah janjikan orang yang ikuti mereka keriduan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngikuti itu kepada yang pendahulu. Bukannya ngikuti itu orang yang datang belakangan. Kepada orang yang datang belakangan itu namanya bukan ngikuti. Pengikut itu di belakang. Pengikut itu di belakang, yang diikuti yang di depan. Maka yang terdepan dari kalangan kaum mukminin adalah tidak ada lain selain sahabat. Mereka yang pertama kali. Sehingga untuk mereka dikatakan sebagai kaum mukminin, orang-orang yang datang telah para sahabat, untuk dikatakan sebagai kaum mukminin mesti mengikuti mereka pendahulunya. Kalau mereka buat jalan tersendiri, tidak mengikuti jalannya para sahabat, maka tidak menempuh jalannya kaum mukminin berarti. Tidak menempuh jalan kaum mukminin. Sehingga luput dari janji surga dan ridha Allah SWT. Karena yang Allah janjikan adalah yang ikuti jalannya kaum mukminin. Faqad qala ta'ala, Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam surah At-Taubah 100. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada Dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu dan awal-awal masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansor, sahabat semuanya. Lalu yang berikutnya, walladzina tabauhum, dan yang mengikuti mereka, mengikuti sahabat Muhajirin dan Ansor dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah janjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang besar. Jelas dalam ayat ini, Allah menyebut orang-orang yang telah dipastikan surga adalah Muhajirin dan Ansar, para sahabat. Ini yang pertama. Yang kedua, yang mengikuti mereka dengan baik. Maka untuk meraih surga, untuk meridha Allah, tidak ada jalan lain kecuali mengikuti jalannya para sahabat. Karena mereka mendapat kepastian surga. Dalam surah At-Taubah ayat 100. Fawa'adal muttabi'ina lahum bi'ihsan bima wa'adahum bihi min ridwanihi wa jannati wal fawzil 'adzim. Maka Allah dalam ayat ini menjanjikan orang-orang yang mengikuti sahabat dengan baik akan mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada para sahabat. Orang yang mengikuti sahabat dengan baik akan mendapatkan janji Allah seperti yang Allah janjikan kepada para sahabat, yang berupa ridha dan surganya dan keberuntungan yang besar. Ini dalam ayat tersebut. Maka betapa jelasnya wajibnya mengikuti jalan para sahabat. Itulah manhaj salaf. Itulah salafiyah. Maka salaf tidak ada lain kecuali Islam itu sendiri. Dan Islam tidak ada lain kecuali manhaj salaf. Islam yang hakiki tidak ada lain kecuali manhaj salaf. Sehingga batil perkataan orang yang mengatakan ya manhaj salaf itu ya benar, tetapi tidak menutup kemungkinan pemahaman yang lain juga benar. Ini perkataan yang batil. Karena kalau itu pemahaman yang lain selain salaf, mesti batil. Mesti meneliti Shiratul Mustaqim. Kalau itu tidak cocok dengan manhaj salaf, mesti meneliti Shiratul Mustaqim. Karena berarti meneliti jalan Rasulullah dan para sahabat. Maka terkadang kita dengar ucapan sebagian orang yang berusaha untuk mengkaburkan manhaj salaf dengan berbagai perkataan-perkataan yang menipu. Coba-coba untuk mengkaburkan kebenaran manhaj salaf. Wajib kita pahami dengan benar bahwa kita wajib mengikuti manhaj salaf. Dan tidak ada kebenaran kecuali pada manhaj salaf. Yakni jalannya Rasul dan para sahabat. Dan ini bukan hanya sekedar pengakuan, bukan sekedar penamaan, tetapi dituntut bukti. Dituntut bukti. Kita mengatakan saya salafi, kami salafiyun, maka kita dituntut bukti untuk mencocokkan jalan kita dengan jalannya Rasul dan para sahabat. Dan mengaku sebagai kaum muslimin pengikut Rasul, kita dituntut bukti untuk mencocokkan agama kita, jalan pemahaman kita dengan jalan Rasulullah dan para sahabat. Walaupun kamu sebagai muslimin, itu terbukti. Karena Islam itu telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat dalam memahaminya, dalam mengamalkannya. Walaupun kamu kan muslimin, ya sama, itu terbukti. Cocok enggak dengan jalan Rasulullah dan para sahabat? Sama. Ngaku saya muslim, saya salafi, maknanya sama. Maknanya sama. Saya sunni, ahlu sunnah, maknanya sama. Cuma terkadang perkataan saya muslim, ini kadang cakupannya umum. sama orang ngaku muslim. Ya, memang muslim, kita tidak ngingkari. Kita tidak mengkafirkan mereka selama mereka tidak memiliki akhir yang kufur. Bahkan walaupun memiliki akhir yang kufur, selama kita belum menekan hujah kepada mereka, kita tidak punya hak untuk mengkafirkannya. Tidak punya hak. Tetapi perkataan saya muslim ini memang dituntut bukti. Hanya saja kata saya muslim atau muslimun ini cakupannya umum. Karena kadang non-salafi itu juga masih muslimin. Cuma non-salaf. Maka kata ana salafi lebih khusus daripada ana muslim. Lebih khusus. Ana sunni lebih khusus daripada ana muslim. Lebih khusus. Ada perbedaan. Wallahu ta'ala a'lamu shawab. Itu di antara empat dalil tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Masih ada dalil yang kelima, hanya saja waktunya sudah hampir maghrib. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk terus bisa mempelajari manhaj salaf dari sumber-sumbernya yang benar. Dan Allah jadikan kita sebagai orang yang ittiba kepada manhaj salaf sampai Allah tutup umur kita di atas nikmat tersebut. Akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.